sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika beliau menjelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati ayyultamas al-ilmu 'inda al-asaghir, termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat ilmu diambil dari al-asaghir. Ibnu al-Mubarak rahimahullah, beliau ditanya siapa yang dimaksud al-asaghir, orang-orang kecil, kata beliau ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk mengenal hak seorang alim, seorang yang berilmu di atas sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yujillah kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqah." Bukanlah dari kami orang yang tidak memuliakan orang tua di antara kami, orang yang kabir di antara kami, dan tidak menyayangi anak kecil di antara kami, dan tidak mengenal hak seorang alim. Tidak mengenal hak seorang alim. Seorang alim harus didudukkan pada kedudukannya, dimuliakan, yaitu seorang yang alim di atas sunnah, berjalan di atas manhaj salafi. Apabila dia berjalan di atas manhaj salafi, maka dia kabir. Meskipun usianya masih muda. Tentu seorang yang usianya lebih tua dan dia berjalan di atas sunnah dan dalam hal menuntut ilmu lebih lama, tentu dia lebih memiliki keutamaan daripada yang lebih muda. Namun secara umum, siapa saja yang berjalan di atas sunnah dari seorang yang berilmu, maka dia dimuliakan, tidak direndahkan. Meskipun yang lainnya setara dalam hal usia, setara dalam hal ilmu, mungkin ilmu yang lain lebih banyak. Sebab ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membimbing seorang hamba untuk mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fulan dikenal sebagai doktor misalnya, dan dia di atas sunnah. Yang lain yang selevel dengan dia, banyak doktor. Doktor-doktor banyak. Tapi tidak dikenal sebagai orang-orang berjalan di atas sunnah. Maka dia saghir. Yang berjalan di atas sunnah kabir. Apa yang disebutkan oleh sebagian yang hendak merendahkan kedudukan para masyayikh ahli sunnah seperti Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, ada yang mengatakan dia doktor semacam dia banyak di Madinah, yang selevel dengan dia banyak di Madinah, bukan ulama besar. Bukan itu masalahnya. Para doktor banyak, profesor banyak, namun yang kokoh di atas sunnah adalah orang-orang dihitung jari. Hanya mereka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaidah yang berikutnya, al-qaidah tut-tasi'ah, kaidah yang ke-9, wa hiya qa'idatun muhimmatun usi nafsi wa ikhwani biha. Ini kaidah yang penting yang aku wasiatkan untuk diriku dan saudara-saudaraku dengannya. وهي أن يحاسب المرء نفسه في أقواله وأفعاله. Hendaknya seseorang selalu mengoreksi dirinya dalam ucapannya dan dalam perbuatan-perbuatannya. Ahyanan ya'ti syaitan lil wahid minna. Terkadang syaitan mendatangi salah seorang di antara kita. Wa yaj'aluhu yakhudhu fi amrin yatakallamu fi. Lalu syaitan menjadikan dia berbicara tentang sesuatu, dia membahasnya. Fa yatakallamu fi ashkhasin aw fi ba'd ikhwanihi intiqaman li umurin syakhsiyah bainahu wa bainahum fi surati dhabbi anil manhaj salafi. Lalu dia berbicara tentang orang-orang atau sebagian saudara-saudaranya sebagai bentuk pembalasan dendam karena adanya permasalahan-permasalahan pribadi antara dia dengan saudara-saudaranya tersebut. Lalu dia menggambarkan seolah-olah dia melakukan hal itu untuk membela manhaj salafi. Ini hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang ketika berbicara tentang seorang muslim harus dibangun di atas sikap wara, muraqabah, bahwa segala ucapannya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Tabaraka wa taala. Sehingga tatkala dia berbicara tentang seorang, dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ada tendensi pribadi. Awalnya ternyata terjadi disebabkan karena perselisihan dalam permasalahan-permasalahan pribadi. Yang ini pedagang, yang itu juga pedagang, bersaing. Yang satunya merasa tersaingi, akhirnya cekcok, bentrok masalah dagang. Besok-besok si A berbicara kepada temannya si B. Awalnya masalah perdagangan, masalah ketersinggungan dalam hal harga barang atau yang lainnya. Besok-besoknya, oh itu si B ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah? Akhirnya berusaha dipaksakan dan difitnah dan diungkapkan sesuatu yang tidak ada ungkapan, yang tidak ada kebenarannya. Lalu memasukkan manhaj salafi, mengatasnamakan manhaj salafi, padahal tidak ada kaitannya. Setelah diteliti, ujung-ujungnya masalah dagang. Karena berselisih, lawannya jadi ahlul bid'ah. Dia yang jadi salafi. Nah, ini tidak benar yang demikian, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah. Seorang berbicara, mencerca, menjarah, menyebutkan kesalahan-kesalahan yang menyimpang, itu perkara yang berat. Pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus dibangun di atas keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Membicarakan fulan dengan penyimpangannya, dengan kesesatannya. Kenapa kamu membicarakan kesesatan si fulan? Ya enggak, karena dia menyimpang. Bukti penyimpangannya demikian dan demikian disebutkan dengan hujjah dan burhan. Ini yang wajib yang dilakukan oleh para ulama, para da'i. Jangan menjadikan pembicaraan sebagai sesuatu yang istilahnya syahiyah, yang sejalan dengan syahwatnya, dinikmati. Ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, berbicara tentang seorang dan penyimpangan, itu bagian dari agama kita dalam bentuk nasihat. Ad-dinun nasiha. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz pun yang kita ucapkan melainkan di sisi kita ada malaikat yang hadir, yang terus mencatat apa saja kita ucapkan dan kita lakukan. Maka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun bukan berarti mereka yang diberikan kemampuan untuk berbicara sebagai bentuk nasihat diam dengan alasan wah saya takut, maka saya enggak mau berbicara. Tidak. Seorang mukmin ahlul haq berbicara pada tempatnya, diam juga pada tempatnya. Tidak berbicara dalam satu kebatilan, itu namanya setan bisu. As-sakitu anil batil syaitan akhras. Diam dari satu kebatilan padahal dia mengetahui, itu syaitan bisu. Sebaliknya, berbicara dengan cara yang batil, syaitan yang pandai bicara. Maka yang wajib bagi seorang ketika dia tidak memiliki ilmunya, diam. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Apabila dia mengetahui, ulama berbicara, sandarkan kepada ulama. Bersikap dengan sikapnya para ulama, sudah. Jangan berbicara lebih dari itu. Agar kemudian masyarakat rahimakumullah, seorang berbicara dalam sesuatu, berbicara dengan ilmu yang dia berani mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal wahidu yusahhihu niyatahu wa yuraqibu Allah azza wa jalla wa la yadhlimu ikhwanah. Maka seseorang hendaknya dia membenarkan niatnya, merasa diawasi Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan dia menzalimi saudara-saudaranya. Wa ya'lamu annahu law kadzaba aw adhara khilafa ma yubtin fa inna Allah azza wa jalla ya'lamu dhalik. Dan hendaknya dia mengetahui kalau dia berdusta atau dia menampakkan sesuatu yang menyelisihi batinnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui itu semua. Fa innana najidu anna katsiran min al-fitan allati tahsulu baina asy-syabab qad yuharibuna asy-syakhs wa yarudduna 'alayhi wa hadha asy-syakhs 'indahu akhta'. Sebab banyak dari fitnah yang terjadi, yang muncul di tengah-tengah para pemuda. Terkadang mereka memerangi seseorang, membantah kesalahannya, dan orang ini punya kesalahan-kesalahan. Kana yumkinu an tu'alaja bi hikmatin wa rifqin. Memungkinkan untuk diselesaikan dengan cara hikmah dan lemah lembut. Wa yusahhihul wad'a duna ay yashudda 'alayhi hatta yat'ana fihi wa yukhrij min as-salafiyah. Lalu dia membenarkan, berusaha memperbaiki kondisi tanpa harus bersikap keras, tanpa harus mencelanya dan mengeluarkannya dari ad-da'watus salafiyah. Ini yang wajib ketika melihat saudara kita melakukan kesalahan, perbaiki dengan cara yang baik. Tidak setiap yang bersalah itu langsung harus disikapi fulan mubtadi', fulan sahibul hawa. Tidak semudah itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sampaikan nasihat. Nasihat dengan cara yang hikmah. Nasihat dengan cara yang baik. Kalau kesalahannya itu sudah menyebar di depan umum, karena dia menyampaikannya di depan umum, benarkan di depan umum. Ya. Membantahnya pun di depan umum agar umat mengetahui. Atau menasihati orang tersebut agar dia segera mengoreksi kesalahannya di depan umum, karena dia berbicara di depan umum. Terus sampaikan nasihat dengan cara rif, dengan cara hikmah. Tapi setelah disampaikan nasihat, dia terus berjalan di atas kebatilannya. Dinasihati, masih berjalan di atas kebatilannya. Sampaikan kepada ulama, ulama yang menasihati, juga masih seperti itu, tetap berjalan di atas kebatilannya. Fama alaika illal balagh, kewajiban kita hanya menyampaikan. Sekian lama mendapatkan nasihat tidak juga memberi perubahan, bahkan semakin buruk. Sehingga para ulama angkat bicara, fulan jauhi, si fulan ini berbahaya, bermain-main di dalam dakwah, suka membuat makar. Maka apabila telah keluar tahdzir dari ulama, maka kita pun bersikap. Oleh karena itu, Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, muncul kesalahan dari sebagian mereka. Beliau mengetahui tapi tidak langsung menyikapi, terus nasihat, terus sampaikan nasihat. Abdurrahman Abdul Khaliq, kalau enggak salah kurang lebih 11 tahun Abdurrahman Abdul Khaliq dinasihati oleh Syekh Rabi', terus diberi nasihat kurang lebih 11 tahun. Beliau menulis bantahan-bantahan diberikan pada Abdurrahman Abdul Khaliq agar dia segera mengoreksi, tapi semakin menjadi. Maka akhirnya beliau pun memperingatkan umat darinya. Demikian pula yang lainnya. Ali Hasan Al-Halabi bertahun-tahun, kalau tidak salah sampai 12 tahun terus dinasihat oleh Syekh Rabi'. Sebagian ulama sudah berbicara, Syekh Rabi' masih berusaha untuk membelanya, mungkin akan kembali, mungkin akan kembali kepada kebenaran, tapi semakin menjadi-jadi. Abu Hasan Al-Ma'ribi demikian pula. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, begitulah ada urutannya ya, secara bertahap menasihati seseorang tidak begitu bersalah langsung kemudian disikapi dengan sikap yang keras, jika memungkinkan sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Wa hadha at-ta'amul fil umur allati yaqa'u fiha ba'd asy-syabab, maka cara bermuamalah, cara pergaulan dalam perkara-perkara yang sebagian para pemuda terjatuh ke dalamnya, aw yaqa'u fiha ba'd man yadhharu alaihi iradatul haqqi, atau terjatuh pada sebagian orang yang menampakkan keinginan untuk berjalan di atas kebenaran. Wa ma balagha fil mu'anadati wal israr 'ala al-batil wa 'adami qabul al-haqq mablaghan yadullu 'ala khudlanihi wa 'ala bu'dihi 'anil haqq halil Halabi wa Ubashihi. Sampai kemudian kepada tingkatan ngeyel, menentang, terus berjalan di atas kebatilan, diberi nasihat tidak menerima kebenaran yang disampaikan, sampai pada tingkatan yang menunjukkan rendahnya dia dan jauhnya dia dari kebenaran, seperti keadaan Al-Halabi dan para pengikutnya. Sudah sekian lama dinasihati, mungkin ada yang mengatakan, loh kok yang langsung keluar tahdzir, yang kami dengar kok langsung ditahdzir. Itu yang kamu dengarkan kesimpulannya, jadi sudah sekian tahun lamanya telah dinasihati, dijelaskan kesalahan-kesalahannya, setelah mereka tidak menerimanya dan berkelanjutan di atas kebatilan, yang kita dengarkan tahdzir ulama. Nah, sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, hal ini ma'asyiral ikhwah harus dibedakan. Permasalahan dunia, masalah dunia, jangan disangkut-pautkan dengan perkara manhaj. Permasalahan pribadi, selesaikan masalah pribadi. Sebab dalam hal hukum juga berbeda. Kalau dalam urusan agama, dalam menyikapi seseorang dan mentahdir seseorang, itu masa berlakunya terus menerus sampai orang itu bertaubat. Berbeda kalau masalah-masalah pribadi tidak ada kaitannya dengan masalah agama, Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yahillu li muslim ayyahjura akhahu fawqa thalath layalin yaltaqiyan fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang memboikot saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka berdua bertemu, yang ini berpaling, yang ini juga berpaling. Yang terbaik, siapa yang lebih dahulu mengucapkan salam. Ini dalam urusan-urusan yang tidak ada kaitannya dengan masalah din, masalah agama. Adapun dalam hal mentahrir, karena penyimpangan, maka ini tidak ada batasannya sampai yang diberi peringatan tersebut kembali kepada al-haq. Kaidah yang ke-10. Wa min al-umuri al-muhimmati fi hadzal janib al-'ilmu al-'ilm. Termasuk di antara perkara penting dalam permasalahan ini agar seorang kokoh di atas manhaj salafi, menuntut ilmu. Ilmu dan ilmu. Sibukkan ahlus sunnah dengan ilmu. Sibukkan ahlus sunnah untuk mengenal agamanya. Ajarkan kepada mereka hal-hal yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar tauhid, belajar fikih, belajar akhlak, belajar tafsir Al-Qur'an Karim, belajar usul, belajar bahasa Arab, dan juga mempelajari manhaj agar mereka mengerti tentang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kathirun min as-salafin salafi, lakin ma yataqaddamu fil ilm. Banyak di antara salafi, dia salafi, tapi tidak ada kemajuan dalam ilmu. Tidak ada kemajuan dalam ilmu. Menuntut ilmu itu tidak terkhusus mereka yang duduk di pondok pesantren. Siapapun yang namanya muslim wajib menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau bekerja tapi sehari menuntut ilmu, hari berikutnya bekerja. Beliau bergantian dengan seorang ansar. Hari ini bekerja, besoknya menuntut ilmu. Hari berikutnya bekerja, hari yang berikutnya lagi menuntut ilmu. Selang-seling. Jangan tinggalkan talabul ilm, itu wajib. Jangan sampai ada seorang tersibukkan membahas tentang fulan ahlul bid'ah, fulan ahlul hawa, lah dianya malas belajar. Malas belajar bahasa Arab. Malas belajar fikih. Malas menghadiri pengajian. Dia menyangka kalau sudah tinggal di pondok sudah aman, jaminan masuk surga. Siapa yang bilang? Tidak ada jaminan keselamatan. Seharusnya seorang semakin mendekati pondok semakin semangat dalam menuntut ilmu, sehingga ilmu itu terus berkembang, bertambah pada diri kita. Kalau tahun ini seorang hanya bisa belajar Iqra, Iqra 1, Iqra 2, Iqra 3, terus tamat, tahun depan dia sudah menghafal 1 juz, 2 juz. Jangan hanya menghafal juz Al-Fokat, juz Sirsak, menghafal juz-juz Al-Quran Al-Karim. Nah, bertambah ilmu. Tahun berikutnya, masya Allah, sudah menghafal 20 hadis Arba'in Nawawiyah dengan pemahaman. Tahun berikutnya selesai khatam Arba'in Nawawiyah, tambah hafalan Qurannya, masya Allah, sudah 3 juz. Jadi perkembangan, ya. Jangan tahun ini hafalannya 5 juz, masya Allah. Tahun berikutnya kemana? Setelah nikah sibuk kerja, ilmu tidak bertambah, hafalannya hilang semua. Nah ini musibah, ya. Seorang ahlus sunnah, ciri mereka selalu memiliki senjata. Senjata mereka adalah senjata ilmu. Senjata ahlu sunnah, ilmu. Kalau bisa dihafal. Al-ilmu ma hawahu sadru, la ma hawahu al-qibatru. Kata penyair, ilmu itu apa yang dihafal, bukan yang ditulis dalam kitab. Tapi kita ini hafalan sudah enggak ada, nulis juga enggak. Hafalan sudah enggak ada, nulis juga enggak. Alhamdulillah masih punya MP3. Ya kalau didengarkan, kalau pulang, kalau selesai simpan begitu saja, suruh anak-anaknya, istrinya dengarkan, dia enggak mendengarkan lagi. Jadi usahakan terus ada peningkatan dalam ilmu. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya, sampai mati. Ilmu itu enggak ada batasan. Wah, saya belajar di pondok 4 tahun. 4 tahun cukup. Enggak ada batasan, terus menerus. Nah, Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, beliau ditanya, "Ila mata natlubul ilm?" Sampai kapan kita menuntut ilmu? Kata beliau, "Ilal mamat." Sampai mati. Minal mahbarati ilal maqbarah. Dengan tinta kita, dengan tinta pena kita terus menerus mencatat ilmu sampai kita ke kuburan. Maka ini ma'asyarul ikhwah rahimakumullah. Sehingga seorang kalau dia memiliki kekuatan ilmu, akan semakin kuat hujahnya. Semakin kuat hujahnya. Maka ini yang beliau perhatikan. Ada sebagian kurang perhatian dalam hal penambahan ilmu. Ma yata'allam, dia tidak belajar. Ma yaqra'u kalam al-ulama al-ma'rufin, tidak membaca perkataan para ulama. Ma yasma'u li asyriqatihim, tidak mendengarkan kaset-kaset mereka. Al-ilm nahnu bihajatin ilaih, kita sangat membutuhkan ilmu itu. Lianna al-ilma biiznillah fihi al-khasyatu lillah wa fihi ma'rifatul haqq minal batil bitafasilihima. Sebab ilmu dengan izin Allah di dalamnya mengandung rasa takut seorang kepada Allah, dan di dalamnya seorang mengenal kebenaran dari kebatilan dengan berbagai rinciannya. Wa fihi ma'rifatu kaifa ta'budullah azza wa jall, dan di dalam ilmu, di dalamnya engkau akan mengetahui bagaimana cara engkau menyembah Allah. Wa fihi aidan ma'rifatu kaifa tata'amalu ma'al ahdats wal masyakil, dan dengan ilmu juga kamu mengetahui bagaimana cara kamu menyikapi berbagai macam kejadian dan berbagai macam problem. Baca kitab-kitab para ulama, dengarkan kaset-kaset mereka. Kalau tidak mampu mendengarkan bahasa Arab, karena para ulama berbicara dengan bahasa Arab, dengarkan dari kaset-kaset para ustaz, tulisan para ustaz yang terpercaya, yang tidak memiliki tahdzir di sekitarnya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Katsirun minal masyakil allati hasalat baina asy-syabab tajidu marji'aha lil jahli bil ilmi syar'i. Kebanyakan dari berbagai macam problem yang terjadi di antara para pemuda, engkau akan mendapati sebabnya karena kebodohan mereka terhadap ilmu syar'i. Bodohnya terhadap ilmu syar'i, sehingga tidak menyelesaikan sesuatu berdasarkan ilmu. Awittiba'il hawa, atau mengikuti hawa nafsu. Wa i'jabi kulli dhi ra'yin bi ra'yih, atau kagumnya seseorang dengan pendapatnya sendiri tanpa merujuk kepada orang yang lebih tua dari ulama al-kibar. Kama fi hadithi Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam hadith Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, thalathun muhlikat, hawam muttaba' wa syuhum muta' wa i'jabul mar'i bi nafsih. 3 hal yang membinasakan: hawa nafsu yang diikuti, kekikiran yang ditaati, dan sikap kagumnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Kagum terhadap dirinya, merasa dirinya lebih daripada yang lain, ini bagian dari kesombongan. dari kibir, menganggap dirinya lebih daripada yang lain, merendahkan yang lainnya, kagum dengan pendapat-pendapatnya tanpa dia merujuk kepada ahlinya dari al-ulama al-kibar. Faqad taqulu lahu wa tansahuhu ma yasma' bal yaqulu laka la ana ara kadha. Kadang-kadang orang yang seperti ini, kamu menyampaikan hujjah kepadanya, kamu nasihati dia, dia tidak mau mendengar. Bahkan dia mengatakan padamu, tidak, menurut saya seperti ini keadaan, menurut saya ini penyelesaiannya. Oh, kagum dia dengan kesimpulan pendapatnya. Dia tidak menuduh dirinya, dia merasa aman dengan dirinya tanpa merujuk kepada mereka yang lebih berilmu. Anta man hatta tara, siapa kamu sampai kamu bisa berpendapat seperti itu? Kadang-kadang ada orang seperti ini, ya. Kadang-kadang ada sebagian yang ditokohkan. Kenapa dia ditokohkan? Karena dia hampir setiap hari online 24 jam di internet. Ada sedikit bahas, ada hal sedikit yang didengarkan, dihembuskan di internet, sehingga dianggap dia masya Allah ahli betul. Ucapannya banyak, menyebar kesana kemari. Dia tidak sadar bahwa ucapannya itu merupakan fitnah yang menyebar kepada setiap umat, kepada para ikhwan. Kadang-kadang subhanallah, sama sekali tidak dibangun di atas dalil yang jelas. Sekedar emosi diungkapkan di apa istilahnya itu, dunia maya. Diungkapkan di dunia maya, di media sosial. Lagi sedih, diungkapkan lagi. Lagi ngamuk, diungkapkan. Ya subhanallah. Kenapa tidak menyibukkan diri dengan hal-hal yang lebih bermanfaat? Baca Al-Quran, sholat. Ihris ala ma yanfa'u. Semangat kamu untuk mengambil yang memberi manfaat kepadamu. Kalau buka internet, buka yang bermanfaat. Ceramah, tulisan-tulisan yang bermanfaat, yang menambah faedah, menambah ilmu. Nah, yang menguatkan kekokohan kita di atas al-manhajus salafi, sehingga kita bisa istiqamah sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hal anta indaka min al-ilm ma tuhassin bihi nafsak wa tahmiha min az-zalal wa khatal? Apakah kamu memiliki ilmu yang dengannya kamu bisa membentengi dirimu dan menjaga dari berbagai penyimpangan? Illa man rahimallah. Kecuali yang dirahmati Allah, la najid. Namun kita tidak mendapat ini. Fal ilmu amruhu muhimmun fil manhaj salafi. Ilmu itu perkaranya penting dalam manhaj salafi. Al ilmu fil rudud, ilmu dalam membantah penyimpangan-penyimpangan. Al ilmu fi qiraati abwabil ilm fi tauhid wal fiqh. Ilmu dalam membaca bab-bab ilmu dalam perkara tauhid, dalam masalah fikih. Wa nahu dhalika min al-umur allati yahtajuha al-mar'u fi ibadatihi li rabbih fi yaumihi wa lailatihi. Dan yang semisalnya dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh seorang dalam beribadah kepada Allah di siang hari dan malam harinya. Al-qaidatul hadiyata asyarah, kaidah yang terakhir, kaidah yang ke-11. Wa akhtimu biha kalami wa illa fal kalam kathirun jiddan. Dan saya menutup perkataanku dengan kaidah ini, sebab kalau kita ingin membahas sangat banyak sekali. Wa kana yanbaghi an takuna hadhihi al qa'idah fi bidayati hadhihi al qawa'id lakin kulluna na'rifuha. Dan selayaknya kaidah ini diletakkan pada kaidah yang pertama dari sekian kaidah, namun kita semua telah mengetahui kaidah tersebut. Ala wahyal ikhlasu lillahi azza wa jal, yaitu dalam segala sesuatu, setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan dan ibadah yang kita lakukan, hendaknya dibangun di atas ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tawajjuhu lahu subhanahu biddu'a ayasimana minal fitan. Dan senantiasa bertawajjuh, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berdoa, semoga Allah memelihara kita dari berbagai macam fitnah. Wa yahdiyana ila siratul mustaqim, dan agar Allah membimbing kita kepada jalan yang lurus. Wa ayyuwaffiqana lilhaq, dan memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas kebenaran. Wa ayyubidana lilkhilaf, dan menjauhkan kita dari perselisihan. Wa su'alillah azza wa jalla fi mithli hadhihi al-umur, dan hendaknya memperbanyak memohon Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara ini. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yasta'idzu billahi minan nifaq wasyiqaq. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau banyak berlindung diri kepada Allah dari kemunafikan dan dari sikap menyelisihi kebenaran. Kana yas'alu rabbahu tathbit, beliau senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan. Termasuk di antara doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengucapkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku untuk senantiasa berada di atas agamamu. Kana yaqulu kama fil hadis, dan beliau juga mengatakan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam kebiasaan beliau pada saat membuka salatul lail, maka beliau membaca pada doa iftitah. Pada doa iftitah, Allahumma rabba Jibra'il wa Mikail wa Israfil, fatiras samawati wal ard, alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idznik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Beliau menyebutkan potongan bagian akhir, ihdini lima ikhtalafa fihi, ya Allah tunjukkanlah kepadaku dari berbagai perselisihan yang terjadi, minal haqqi, kepada kebenaran, biiznik, dengan izinmu, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sesungguhnya engkau membimbing, mengarahkan pada siapa yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Walau jina nazarna ila ba'du salafiyin annahu la yatawajjahu ila Allah bisual ayakhruja minal fitan, kalau kita melihat ada sebagian salafi, kita mendapati mereka tidak kembali kepada Allah dengan memohon kepada Allah agar bisa dihindarkan dari fitnah. Fatajiduhu yatamanna ya'ni ayyakhud wa ayyaf'al wa ayyurud, justru engkau mendapati dia berangan-angan kapan fitnah itu datang, siap untuk menghadapi fitnah. Siapa lagi yang menyimpang, dia menunggu-nunggu itu, sehingga dia senang berbicara tentang masalah fitnah, ingin melakukan ini, ingin membantah dan seterusnya. Lah, tidak sama sekali, jangan seperti itu. Jangan seorang menanti fitnah. Yang wajib bagi seorang mukmin menyelamatkan diri dari fitnah, tapi ketika fitnah itu muncul baru kita menghadapi. Ketika fitnah itu muncul baru kita berusaha untuk mengetahui yang mana kebenaran. Ya. Tapi jangan menantang. Siapa lagi yang menyimpang ini? Ya, saya pengen tahdir, saya pengen menghadapi, saya pengen debat, saya pengen berdialog. Jangan. Itu bukan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang wajib memelihara dirinya, menjaga diri dari fitnah. Tapi kalau sudah terpaksa, baru dihadapi. Al-mas'ala ma hiya tamanni. Sebab permasalahannya bukan mengharap dan mengharap. La tamannu liqa'al adu. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan berangan-angan bertemu musuh. Memang jihad itu amalan mulia. Jihad itu adalah zarwatu sanamil Islam, amalan yang paling inti, yang paling utama. Tapi jangan kemudian seorang, kapan ya Belanda masuk lagi supaya kita bisa berjihad lagi. Jangan berangan-angan seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi, baru kita hadapi. Jangan kalian berangan-angan untuk bertemu musuh. Al-fitan aduul lilmar. Fitnah itu musuh bagi seseorang. Al-insan la yatamanna liqa'al adu. Seseorang jangan berharap-harap bertemu musuh. Lakin in laqiyahu yathbutu 'alal haq. Namun ketika dia bertemu dengan musuh, fitnah muncul di hadapannya, barulah dia berusaha untuk menghadapi. Dengan cara apa? Kokoh di atas kebenaran, biluzumil ulama'il kibar, dengan komitmen di jalannya para ulama besar, bil bu'di anil fitan, bi'adamil khawfi fiha kama sabaq, dengan menjauhkan diri dari berbagai fitnah dengan tanpa mendalami hal tersebut, tanpa masuk ke dalam fitnah tersebut. Namun yang wajib kembalikan kepada ulama. Lakinna yatamanna hadzal amr hadza min su'i tasarruf. Tapi kalau dia berharap-harap untuk menemui fitnah tersebut, maka ini dari perbuatan yang buruk. Wa alla yas'alallaha yutsabbitahu 'alal haqq. Lalu dia tidak memohon kepada Allah untuk mengokohkan dia di atas kebenaran. Wa alla yas'alallaha yaj'alahu yani min al-'alimin bil haqq wa ba'idin al-mustaqimin 'anil batil. Lalu dia tidak memohon kepada Allah agar Allah menjadikannya termasuk orang-orang yang beramal dengan kebenaran, jauh dari kebatilan. Adalah syakka annahu khalil. Jelas ini adalah merupakan kekeliruan, kesalahan yang wajib bagi seorang memelihara diri dari fitnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Mujahid bin Aswad diriwayatkan oleh Imam Ahmad, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, inna sa'ida laman junnibal fitan, wala man ittuliya wa sabara tawaha. Sesungguhnya yang berbahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali beliau menyampaikan itu. Namun siapa yang diuji, dia menghadapi fitnah tersebut, lalu dia bersabar, maka dialah yang akan meraih kemenangan. Fa'ala salafin umuman ay tawajjahu ila Allah ay yahdiyahum ila al-haq wa yuthabbituhum alayh. Maka wajib bagi ahlu sunnah salafi secara umum agar mereka kembali kepada Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka berjalan di atas hak dan kokoh di atasnya. As'alullah azza wa jalla ayyanfa'ani wa iyyakum bima qulna wa bima sami'na. Aku memohon kepada Allah, semoga Allah memberi manfaat kepadaku dan kalian dengan apa yang telah kami ucapkan dan apa yang telah kami dengarkan. Wa as'aluhu subhanahu wa ta'ala ayaja'ala hadzal kalama hujjatan lana la hujjatan 'alayya. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan ucapan ini sebagai hujjah yang menyelamatkan kami, bukan yang membinasakan kami. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dengan demikian selesailah risalah yang sangat bermanfaat ini kita bacakan pada siang hari ini.